Masyarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, at-tullab rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Adab wa Dawa lil Imam Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik, kita masih membaca tentang penjelasan muallif rahimahullah taala tentang syubhat orang-orang yang terus-menerus di dalam dosa. Mereka bersandar dengan ayat, dengan hadis. Terakhir yang beliau bawakan adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda husni dhanni 'abdi bi fal yadhunna bi ma syaa. Maka dengan ini mereka terus-menerus dalam dosa, dalam keadaan menyatakan bahwasanya saya husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa saya. Berapa banyak pun dosa saya, Allah akan mengampuni saya. Baik, maka yang demikian perkara yang keliru, perkara yang salah, perkara yang batil, karena jika dia husnul dzan kepada Rabb-nya, maka tentu dia akan menjalankan perintah-perintah Rabb-nya, menjauhi larangan-larangannya. Baik. Berikutnya qala rahimahullah wa qad qala Abu Umamah Sahal ibn Hunayf qala dakhaltu ana wa Urwah ibn Zubair ala Aisyah radhiyallahu anha faqalat law ra'aytuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin. Abu Umamah Sahal ibn Hunayf, beliau mengisahkan bahwasannya aku masuk bersama Urwah ibn Zubair al-Faqih min Fuqaha Sab'ah fi Asri Tabi'in kepada Aisyah khalahnya. Maka beliau menyatakan, Ummul Mukminin, kalau seandainya aku melihat kalian berdua dan Rasulullah SAW di masa sakit beliau, ya. Baik, ra'aituma ini fi'il qalbi, ya, yang fa'il dan fi'ilnya, fa'il dan maf'ulnya sama, dhamir, ya. Sama-sama dhamir, dan ini kekhususan fi'il qalbi, ya, sebagaimana disebutkan faedahnya oleh Al-Hafidz dalam hadis yang lain, ya, dalam Al-Fath. Qala wa kanat indi sittatu dananir, ketika itu yakni pada masa sakitnya Rasul tadi, aku memiliki 6 dinar au sab'atun atau 7 dinar. 6 atau 7 dinar. Baik. TD3 berapa gram berarti? Enam dinar atau 7 dinar, berapa nilainya? Berapa gram? Siapa yang tahu? Berapa? Kalau 6, kalau 6 dinar berapa? Kurang. Lebih kurang. 17 kurang. 4/4 gram. 4/4 kali 6 berapa? Ya, 25. ya, 25 setengah gram. Baik, kalau uang tunai ya sudah jutaan ya. Maka qala fa amarani Rasulullah SAW an ufarriqaha. Rasulullah SAW merintahkan aku untuk membagikannya ya. Qalat fasawalani wajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta afahullahu. Akan tetapi ketika itu aku tersibukkan dengan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau yang merawatnya sampai Rasulullah SAW sembuh. Tsumma sa'alani anha. Ketika sembuh, Rasulullah SAW bertanya kepadaku tentang uang itu. Faqala ma fa'alti? Akunti farrabti sittata dananir. Apa yang kau perbuat? Apakah kau sudah membagikan 6 dinar itu? Faqultu la wallahi laqad kana sawalani waja'uka. Belum, demi Allah, sungguh sakitmu telah menyibukkan diriku ya. Aku sibuk karena engkau sakit, aku mengurusi. Qalat bada'a biha fawada'a fi kafihi. Kemudian Rasulullah SAW memintanya 6 dinar itu kemudian diletakkan di tangannya. Faqala, kemudian beliau menyatakan, ma dhannu nabiyillah laulaki Allah wa hadhihi indah. Wa fi lafzin ma dhannu muhammadin bi rabbihi laulaki Allah wa hadhihi indah. Apa persangkaan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dia bertemu dengan Allah dalam keadaan 6 dinar ini masih belum dibagikan ya. Maka imma ini uang sedekah, haknya orang-orang miskin, haknya orang-orang fakir ya. Maka beliau khawatir tidak segera dibagi, belum dibagi, belum ditunaikan tugasnya, kemudian beliau meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala belum melaksanakan perintahnya membagikan uang sedekah tadi ya. Beliau khawatir ya. Beliau khawatir bagaimana nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum menjalankan perintahnya tadi. Nah, maka qala fayalallahi ma dhannu ashabil kabair. Maka betapa menakjubkannya bagaimana persangkaan para pelaku dosa besar tersebut ya. Yang Rasulullah SAW tadi ya dalam keadaan sakit ya, punya udzur ya, belum membagikan ya, belum membagikan uang sedekah tadi, beliau khawatir sudah ya, takut jika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum dibagikan. Maka bagaimana persangkaan para pelaku dosa besar ya. Orang-orang yang berbuat zalim, idza laqahu, jika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa madzalimul ibadi indahum, dalam keadaan kezaliman-kezaliman hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang dia zalimi itu ada pada dirinya ya. Baik, ini perkara yang perlu diperhatikan ya, lebih-lebih di kelompok komunitas seperti ini ya. Mungkin ya tangannya jahil ya, enggak apa-apa, temannya selentik ya, sambil lewat sambil jalan ditarik bajunya, sambil enggak, dia enggak nganggap perbuatan itu ya, ringan. Terkadang yang dijahili ini sakit hatinya ya, tidak berani mau bales ya, tidak berani mau, nah, ini menjadi kezaliman ya. Lebih-lebih itu tadi ya, mengambil barangnya, dirusak barangnya, disembunyikan, diambil, di ini kezaliman ya. Sini cuma misalkan nyelentik, sana cuma narik bajunya ya, terkumpul banyak, ya kan, kezaliman-kezaliman itu semuanya ditanggung, ya, bertanggung jawab nanti, ya. Maka hati-hati, ya, jaga atau lisannya, ya, oh, ngejek ini di dari daerah tertentu, ya, daerah yang mungkin terbelakang, ya, di ECU orang sana, orang itu, ya, dengan daerahnya direndahkan, ya, ini bentuk kezaliman, ya, lisannya menzalimi, ya. Baik, maka itu bentuk kezaliman, ya, maka berhati-hati menjaga diri, jangan sampai itu beban di pundak kita, ya, semakin banyak kita berbuat zalim tadi, ya, kecil-kecil sedikit, ya, oh, mau pelajaran pena kita hilang, sudah ada pena temennya di sampingnya, ambil seret, nah, pakai, ya, tanpa izin, tanpa nudah dipakai, dibuang atau selainnya, ya, al-muhim mendolimi saudaranya, ya, sedikit-sedikit maka akan terkumpul, maka hati-hati, ya. Baik, maka berhati-hati, dijaga lisannya, tangannya, jangan sampai mendolimi temannya, ya. Qala fa in kana yanfa'uhum qauluhum, kalau seandainya bermanfaat untuk mereka itu ucapan mereka, hasanna dhununa nabika annaka lan tu'adziba dzaliman wala fasiqan, ya. Kalau seandainya ucapan mereka nanti bermanfaat, ya Rabbku, sesungguhnya kami berhusnudzon kepadamu, ya, kami berprasangka baik kepadamu bahwasanya engkau akan mengampuni, engkau tidak akan mengazab orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, ya. Maka jika itu bermanfaat, fal yasna'il abdu masya'a, ya, maka silakan perbuat apa yang dia kehendaki. Wal yartaqib kullama nahahu Allahu an, silakan dia mengerjakan seluruh apa yang Allah larang, ya, mengerjakan seluruh apa yang Allah larang. Wal yuhassin dhannahu billah, kemudian perbagus dugaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian perbagus husnudzon kepada Allah. Fa inna nara la yamassuhu, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyelamatkan dari api neraka. Qala fa subhanallahi ma yablughul hururu bil abd, ya. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa hurur itu mencapai pada seorang hamba sampai demikian, ya, tertipunya dia dengan jiwanya, ya, dengan was-was dari setan, ditaswil, diberi iming-iming, diberi angan-angan, ya, sudah itu gampang, nanti tinggal berbuat ini terus selesai, ya. Atau sekarang diambil dulu, nanti kalau kamu sudah pulang kerja kembalikan, sudah mudah, ya kan? Nah, itu taswil, ya. Qala qad qala Ibrahim li qaumih, sungguh Ibrahim alaihissalam telah berkata kepada kaumnya sebagaimana Allah kisahkan dalam surat As-Saffat, aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin, apakah kedustaan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian inginkan, maka bagaimana persangkaan kalian, ya, terhadap Rabbul Alamin? Ai fama dhannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqaitumuhu wa qad abadtum ghairah, yakni bagaimana persangkaan kalian dengan perbuatan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia, kemudian nanti bagaimana kalian bertemu dengannya dalam keadaan kalian menyembah, beribadah kepada selainnya, ya. Maka apa kiranya yang akan Allah Subhanahu wa taala perbuat atas kalian. Taqala rahimahullah wa man ta'ammala hadzal mawdi'a haqqa ta'muli 'alima anna husnal dhanni billahi huwa husnul amal nafsihi. Dan barang siapa yang memperhatikan pembahasan ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan tahu bahwasannya husnudzon kepada Allah itu adalah beramal soleh, ya. Husnul amal itu sendiri, itulah husnudzon. Seorang yang berbuat baik berarti dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, berarti dia su'udzon, ya, berprasangka buruk kepada Rabb-nya, ya. Qala fa innal 'abda innama yahmiluhu 'ala husnil 'amali husnu dhannihi bi rabbihi an yujaziyahu 'ala a'malihi wa yuthibahu 'alayha wa yataqabbalaha minhu. Maka sungguhnya seorang hamba yang membawa dia beramal bagus, beramal baik, yang membuat dia beramal bagus itu adalah persangkaan bagusnya dia kepada Rabb-nya, ya. Dia berprasangka baik kepada Allah, kemudian dia beramal, beramal bagus, beramal baik, beramal soleh. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan dia, akan membalasi kebaikan dia dengan kebaikan juga, ya. Allah akan memberi pahala kepada dia. Allah akan menerima amalan dia, ya. Maka dia beramal amal baik, ya, karena persangkaan baik dia tadi kepada Rabb-nya, ya. Allah akan memberi pahala, Allah akan menerimanya, Allah Subhanahu wa taala akan membalasi amalan-amalan bagus dia. Maka dia beramal bagus. Qala allazi hamalahu ala husnil amal husnudzon, maka yang membawa dia beramal baik, yang mendorong dia beramal dengan amalan yang bagus adalah husnudzonnya dia kepada Rabb-nya, persangkaan bagusnya dia kepada Rabb-nya. Maka fakullama hassana dhannahu bi rabbihi hassana amalahu, maka setiap kali seorang hamba itu berprasangka bagus, berprasangka baik kepada Rabb-nya, maka dia memperbaiki amalannya, ya. Maka setiap kali seorang hamba berprasangka bagus kepada Rabb-nya, maka ketika itu dia beramal baik, beramal bagus. Qala wa illa fa husnudzan ma'atiba'il hawa ajzun. Sedangkan husnudzon dalam keadaan dia berhusnudzon, ya, menyatakan dengan lisannya saya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbuatannya mengikuti hawa nafsunya, ya. Perbuatannya mengikuti hawa nafsunya, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk kelemahan dia, ya, bentuk ajiz, ya, lemahnya seorang hamba, ya. Lisannya menyatakan husnudzon, tapi amalannya bertentangan dengan husnudzonnya dia, ya. Baik, ini sebagaimana ditunjukkan, ya, orang yang hanya rojak, hanya mengharap tapi tidak beramal, itu orang yang lemah, ya. Orang yang hanya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak beramal saleh, ini adalah orang-orang yang lemah. Qala kama fi hadits Tirmizi wal Musnad min hadits Saddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Abu Isa Muhammad Ibni Isa Ibni Saurah At-Tirmizi, ya. Sahih Sunan, ya. Sahih Sunan Tirmizi, Abu Isa Muhammad Ibni Isa Ibni Saurah At-Tirmizi. wal musnad, dan dalam musnad. Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Hadisnya Abu Hurairah disebutkan, hadisnya Abu Hurairah semuanya dulu. Setelah itu musnad Aisyah radhiyallahu anha misalkan, disebutkan hadisnya Aisyah semuanya. Kemudian setelah itu musnadnya Abu Bakar misalkan, maka hadisnya Abu Bakar semuanya, ya. Dan yang paling terkenal musnad ini adalah kitabnya Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal As-Saibani. Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal As-Saibani. Dari hadis Haddad ibni Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man kana nafsahu 'amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu az-zaki, ya. Orang yang cerdas, ya, adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk apa-apa yang setelah kematian, ya. Ini masa depan, ya. Masa depan manusia seluruhnya, ya. Maka seorang yang cerdas itu sudah berpikir tentang kehidupan setelah mati, ya. Bukan yang di depan matanya saja, ya. Bukan sesuatu yang ada di depan hidungnya saja, tetapi apa yang akan terjadi nanti setelah kematian sudah dia persiapkan, ya. Maka dia adalah orang cerdas, ya. Perkara-perkara yang memberatkan dia di kehidupan setelah mati dia tinggalkan. Amalan-amalan yang membantu dia, yang bermanfaat untuk dia di kehidupan setelah mati nanti, dia kerjakan, dia bersemangat padanya. Nah, itu kais, ya. Itu yang zaki, yang sebenarnya, ya. Tidak hanya untuk masa tua di dunia ini saja, kerja yang sungguh-sungguh masa muda, kemudian ditabung yang banyak supaya nanti di masa tua sudah tidak repot kerja, tidak terlantar, ya. Tidak cuma itu, ya. Ada yang lebih penting lagi, ada masa depan yang lebih penting lagi, kehidupan setelah mati. Wal ajizu manittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sebaliknya, orang yang ajiz, orang yang lemah, ya, adalah seorang yang memperturutkan hawa nafsunya. Apa saja yang diinginkan oleh perutnya dituruti, ya. Apa saja yang terbersit pada dirinya sudah kerjakan, ya. Sudah. Apa akibatnya itu nanti, itu pikir belakangan, ya. Yang penting apa yang diinginkan dituruti, ya. Akan tetapi tamanna Allah, dalam keadaan dia memiliki angan-angan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia memiliki harapan, nanti Allah akan mengampuni saya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan saya ke dalam jannah, ya. Baik. Ini seorang yang adil, ya. Taibana rahimahullah wa bil jumlati fa husnul dhon innama yakunu ma'tiqadi asbabin najah. Maka kesimpulannya, husnul dhon itu hanyalah dengan meyakini sebab-sebab keselamatan itu dan mengamalkannya, menempuhnya, ya. Wa amma ma'tiqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanul dhon. Sedangkan keyakinan sebab-sebab kehancuran, ya, dalam keadaan dia menempuhnya, menempuh jalan-jalan halak, maka yang demikian itu tidak akan mendatangkan husnudzon, ya, sebagaimana permisalan mualif sebelumnya, Seorang yang melanggar perintah tuannya, seorang budak melanggar perintah tuannya, tidak mungkin dia kan husnuzon kepada tuannya, ya. Tidak mungkin dia berprasangka baik. Bahkan mau ketemu dengan tuannya saja paling takut, ya kan? Karena tidak mengerjakan perintahnya, ya. Dengar suara tuannya saja sudah lari, ya. Dan seterusnya, taib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Ila huna nasallallahu at-tawfiqil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.